Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji. Adfatayaji, rotal alami, ya uhaylalju wal karami. Adfatayaji, rotal alami, ya uhaylalju wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ashani wa daraji. Adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami. Adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, hatiku kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi. Adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami. Tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, toladan kita Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salam Rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Fatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami.